sudah basi, ia tetap basi. Tak sudi ku makan lagi. Terlanjur hatiku benci, terlanjur ku sakit hati. Biar kau baik kering, kenanya putih. Tak mungkin hatiku ini jatuh cinta lagi pada dirimu. Demi Tuhan ku tak sudi bersatu denganmu lagi. Jangan kau harap diriku menerima cintamu. Walau kau menangis menangis cintaku, karena ku tahu cintamu hanya sebatas bumbu. Seguling kunyit semata pelengkap rasa. Dipandang selera tapi takkan lama. Esok lusa sudah lain rasanya. Demi Tuhan ku tak sudi bersatu denganmu lagi. Jangan kau harap diriku menerima cintamu. Walau kau menangis menangis cintaku, karena ku tahu cintamu hanya sebatas bumbu. Sekuning kunyit semata pelengkap rasa. Dipandang selera tapi takkan lama. Esok lusa sudah lain rasanya. Biar kau panas-panas, biar kau kering-kering. Sayur sudah basi, ia tetap basi. Tak sudi ku makan lagi. Terlanjur hatiku benci, terlanjur ku sakit hati. Biar kau baik kering, kemenyan putih. Tak mungkin hatiku ini jatuh cinta lagi pada dirimu. Demi Tuhan ku tak sudi menerima cintamu lagi.